Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hanya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita berkumpul dan bertemu di salah satu rumah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan ini kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan juga harapan kita para malaikat Allah dan binatang-binatang yang di laut pun turut mendoakan di majlis kita ini. Oleh karenanya perlu kita ingatkan sebelum kita membahas materi yang telah antum ketahui dengan judul bahwa mengikuti Al-Quran Sunnah seperti yang difahami oleh Salaful Ummah, yaitu sebelum itu semua hendaklah kita menata diri kita, jangan sampai ada tendensi lain kita hadir di majlis ini melainkan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu ibadah, satu amalan atau ucapan atau keyakinan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengerjakannya dan meyakininya dan mengamalkannya kecuali ikhlas kepadanya. Dan ini merupakan salah satu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan ini dengan tujuan untuk menguji di antara kalian siapa yang paling ahsan amalannya. Paling ahsan amalannya. Kita kembali memahami tafsir atau Al-Quran ini seperti yang dipahami Salaful Ummah. Kata Hudzaifah bin Iyad rahimahullah, maksud daripada ahsan amalah adalah ikhlasuhu wa aswabuhu. Mana ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan aswab benar. Ikhlas jika karena Allah Tabaraka wa ta'ala benar ketika di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa ucapan, perbuatan, keyakinan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk belajar ilmu syar'i ini, jika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada gunanya. Allah tidak akan terima. Sekalipun sudah benar kita dalam perusahaan. Dan sebaliknya, ketika amalan yang dikerjakan oleh seorang itu ikhlas karena Allah Tabaraka wa ta'ala, namun amalan tersebut, ucapan tersebut atau keyakinan tersebut tidak mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pun juga Allah tidak menerima. Jadi ketika ikhlas, maka yang satu harus diperhatikan, yaitu mutabaqah Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah benar di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengejar dan berupaya agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tidak ada dari amalan yang kita kerjakan di dua perkara ini, Allah tidak akan terima. Apalagi keduanya, Allah tidak akan terima amalan tersebut di sisinya. Baik, dan ini tentunya memerlukan pembahasan tersendiri dalam bab ini. Kita hanya sekedar menjelaskan di mukadimah tentang bab ini, permulaan apa yang kita bahas, bagaimana kita nantinya akan membahas di bab berikutnya ini, tidak akan lurus pemahaman kita, tidak akan sesuai dengan rel yang Allah maukan dan Rasulullah contohkan dalam kita beribadah beragama kepada Allah Taala, ketika Al-Quran dan Sunnah itu didalami bukan dengan pemahaman sahabat Rasul dan para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pasti akan ada perpecahan dan perselisihan yang besar jika Al-Quran dan Sunnah tidak dirujuk kepada salaful ummah. Dan akan kita bahas nanti dari dalilnya tentang bab ini. Baik. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Ilmu ini ada sekian macam. Ilmu ada sekian macam. Namun yang akan kita bahas pada pagi ini adalah afdhalul ulum. Afdhalul ulum, seutama-utama ilmu itu, kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Fadhlu Ilmi Salaf al-Khalaq, adalah tafsir Al-Quran dan makna-makna hadis Al-Quran dan hadis, dan pembahasan halal dan haram, di mana Al-Quran dan hadis tadi dan pembahasan halal dan haram tersebut maka ma'fuun 'an sahabati wa tabi'in wa tabi'ahum ila an yantahiya ila a'immatil Islam al-mashhurin al-muqtadi bihim. Baik, Al-Quran dan Sunnah tentu adalah ilmu yang paling utama, yang paling afdol, yang wajib hukumnya dibagi oleh seorang muslim. Demikian pula pembahasan halal dan haram secara umum pun juga demikian, wajib diketahui. Namun ketika kita membahas Al-Quran dan Sunnah tadi dan halal dan haram tersebut, dipahami masing-masing kita atau masing-masing person memahaminya, akan rusuh, akan rusak tatanan yang benar ini. Jalan yang lurus itu akan menyimpang disebabkan ini. Baik, oleh karena itu para guru ajar rahimahullah, bisa lurusnya pemahaman, bisa lurusnya akidah, bisa lurusnya manhaj kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan memahami hal dan haram seperti yang dipahami oleh sahabat tabi'in dan yang mengikuti mereka sampai kepada a'immatul huda. Nah, Imam Ahmad bin Majmu'ah itulah tolak ukur dobitnya kita mengambil ilmu dari mereka yang bersumber Al-Quran dan Sunnah tersebut. Inilah yang disebut dengan afdhalul ulum, seutama-utama ilmu yang diiringi dengan pemahaman yang benar dan keterkaitan dengannya, dan mengikuti hukum-hukum di dalamnya. Adapun kata Ibnu Rajab rahimahullah, "Wa ma hadatha ba'duhum min at-tawassu'i la khayra lahu fi katsirin minhum illa an yakuna syar'an li kalami yata'allaqu min kalamihi." Adapun yang terjadi pada ulama belakangan ini dari tawassu', tawassu' memperluas pembahasan syarah dan yang lainnya, ini bukan lebih baik, bukan lebih baik daripada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama ahli sunnah di zaman sekarang misalnya punya 1000 mu'alaf, punya 1000 karya ilmiah. Ini ulama sekarang bukan lebih baik dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tetapi ulama sekarang ini sedang mencarah menjelaskan agar lebih mudah dan mudah diterima oleh zaman sekarang ini dari apa yang telah mereka sampaikan. Itu intinya. Tetap masih ada pada mereka akar permasalahan tersebut. Wa amma ma kana mukhalafan li kalamihi fa aqtahu batil lam fatani fihi. Adapun pembahasan dari ulama belakangan ini yang menyelisihi apa yang telah diterangkan oleh para sahabat Rasul dan para tabi'in, ini mayoritasnya bahas yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, wafi kalamihim, kata Ibnu Rajab, boleh menekankan kembali, wafi kalamihim, hidalika kifayatun ziyadatun, fala yujadu fi kalami man ba'dahu min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjudun bi awjazi lafzin wa aqsari ibaratin. Kata beliau rahimahullah, wa fi kalamihim, di dalam pembahasan ungkapan-ungkapan yang dijelaskan oleh para sahabat dan para tabi'in, ini sudah cukup wa ziyadah, cukup bahkan memuaskan. Maka kata beliau, tidak didapati dari pembahasan ulama setelah mereka zaman sekarang misalnya, dari sebuah kebenaran yang mereka sampaikan di zaman sekarang ini oleh seorang ulama, illa huwa fi kalamihim mawjudun, melainkan sudah ada pembahasan tersebut di zaman sahabat dan tabi'in dengan apa? Dengan ungkapan yang lebih ringkas, dengan bahasa yang lebih pendek, ada di mereka itu. Sekarang ini menjelaskan syarat. Coba untuk lihat bagaimana para ulama di belakang mencari sebuah kitab yang tipis hanya satu lembar jadi 3 jilid. Tulisan tangan beberapa, 1 lembar 2 lembar jadi 3 jilid. Itu syarat. Penjelasan aja. Nah, wala yujad fi kalamihi man ba'dahu min batilin illa wa fi kalamihi ma yubayyinu butlanahu liman fahimahu wa ta'ammalahu. Kata Ibnu Rajab, dan tidak didapati dari ucapan ulama belakangan ini yang mana kalimat tersebut kalimat batil, kecuali para sahabat dan tabi'in pun telah menjelaskan tentang kebatilannya itu bagi orang yang mau memahami dan merenungkan. Lengkap sudah. Nah, oleh karena itu nanti kita lihat bagaimana jatuhnya dalamnya ilmunya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah agama ini. Ikhwati fi din, a'udzu billahi wa yujadu fi kalamihi min al-ma'ani al-badi'ah wal ma'ani dhaqiqah ma la yahtadi ilaihi man badahu. Didapati di pembahasan para sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in dari makna-makna yang indah, yang bagus dan dalam sekali pemahamannya tersebut, di mana ulama belakangan tidak bisa menyamainya. Tidak bisa, sulit. Nah, kita akan bahas juga bagaimana qaul Ibnu Mas'ud dalam bab ini. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, faman lam ya'khudz ilma min kalamihi fa'ahu dzalikal khair. Naam kulluhu ma ma yaqulu fi kathirin minal batil mutaba'atan liman ta'akhkhara ankum. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, barang siapa yang tidak mengambil ilmu dari ucapan mereka, dari penjelasan para sahabat dan para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan, maka dia akan kehilangan seluruh kebaikannya. Baik. Yang mana akan didapati hakian kebatilan dan kesalahan tatkala tidak mau mengambil dari mereka belakangan ini. Jadi misalnya, kami bisa bersyukur, kami bisa menjelaskan, kami bisa. Kenapa? Kita belajar di pondok 10 tahun, 20 tahun. Kenapa harus jadi sahabat? Buktikan. Nah, coba antum dibuktikan di kenyataannya. Fa'asimu bihabdillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat mulia itu, masya Allah. Nah, berpegang teguh kalian dengan tali Allah. Nah, kan begitu. Jami'an ala tafarraqu, semuanya jangan berpecah belah. Itu diartikan apa? Bahwa ini dalil untuk mengadakan sebuah jamaah yang jamaah tidak ada betul ada baik di dalamnya. Nah, jadi kalau merasa lebih pandai dari sahabat, akhirnya jatuh. Ayat yang mulia dibuat mainan. Begitu. Dan buat lagi yang lainnya tidak cukup untuk kita sampai ini melihat sini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha kata Allah. Hantara ayat yang mulia, ayat menjelaskan tentang hari kiamat. Ketika bumi digoncangkan dengan dahsyatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan gunanya, nanti di hari kiamat kejadian ini. Ya. Kita sudah kenapa? Oleh Musa Bugis, ketika bumi dibajak, di tanah itu dibajak. Kemudian ditanami sesuatu dan tumbuhlah tanaman itu. Loh, ini urusan akhirat. Sudah dimasukkan kepada urusan dunia, nanam sesuatu, biji-bijian tumbuh. Ya, bahasanya ya jauh, bukan jauh. Di atasnya jauh kalau ada bahasanya. Ini tidak mungkin. Terus berhubungan, terus demikir-kau demikir-kau, kelompok demikir-kau, aliran demi aliran terus. Pada merasa lipan dari sahabat, merasa lipan dari tabi'in, bikin sendiri ucapan. Satu sisi demikian, sisi yang lain merusak akuan. Nah, jaringan Islam liberal misalnya, tokohnya Abdul Aqsa mengatakan apa? Al-Quran perlu direvisi. Sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Ini kelompok yang lain, belum kelompok yang lain. Al-Quran kata yang lain ini, itu adalah kitab yang paling purno. Coba. Terus, ini yang ribet di dakwah. Satu sisi demikian, sisi lain memahami dengan cara pemahaman sendiri-sendiri, masing-masing. Sudah. Agama dibuat mainan oleh mereka. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan sesungguhnya, dengan guru yang benar, ustaz yang benar, syekh yang benar, dan buku yang benar juga, sehingga tidak menyimpang, tidak menyimpang dari yang lurus. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, kita harus mempelajari tentang mizan shawab. Mizan shawab, timbangan kebenaran. Kata beliau, "Faman lam ya'rif dzalika wa huwa ghairu wasikin bima yanquluhu min dzalika wa yantabisu 'alaihi haqqu bil batilihi wa la yasik bima 'indahu min dzalika." Orang yang tidak paham dan mengetahui tentang timbangan kebenaran itu, dia enggak akan meyakini apa yang telah dia nukil apa yang telah dia sampaikan. Ya. Dari keterangan riwayat yang ada, dia enggak akan kok enggak akan yakin dengan itu. Oh, enggak tahu itu benar benar itu apa. Bahwa hal ngomong aja. Bahkan dia akan terhancurkan mana yang hak dan mana yang batin. Begitu kalau dia tidak mengerti tentang mizan hak atau mizan shawab. Sebagaimana yang terlihat sekelompok kaum muslimin yang tidak fikoh, yang tidak yakin dan tidak percaya riwayat yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an salaf, dan dari para ulama salaf, sahabat tabi'in dan tabi'in. Kenapa? Karena kebodohan dia terhadap mana yang sahih dan mana yang dhaif. Maka dengan kejahilan dia melampaui batas, jatuh pada kebatilan karena tidak mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ini ketika dia tidak fikoh lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, apa ada orang atau kelompok aliran yang tidak fikoh, tidak percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jawabannya banyak. Sengaja atau tidak, ini masalah kedua. Yang jelas, yang mengatasnamakan Muslim telah menolak adanya kisah kubur. Siksa kubur, ayat Al-Quran sekian banyak, hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, itu waris sahih, ditolak oleh sekelompok dari Mu'tazilah dan paham-paham yang mengikuti aliran Mu'tazilah dengan dalil hadisnya katanya ahad. Jadi mereka punya kaidah kalau hadis ahad dalam masalah akidah ditolak. Sekalipun itu Bukhari Muslim ditolak. Itu ya terang-terangan menolak hadis khusus, sekaligus menolak keyakinan keimanan para sahabat Rasulullah SAW adanya adat kubur tersebut. Kenapa? Karena kebutuhan dia dalam hal mengetahui timbangan kebenaran tadi. Satu. Yang kedua, karena tidak mau menoleh apa yang telah dipahami sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in. Sungguh luas lagi lah kalau ini dibahas. Tentunya di waktu ini tidak akan mencukupi. Nah, silakan bisa mengundut. Pernah kita bahas tentang azab kubur, durasinya kurang lebih sekitar 3-4 jam. Nah, jadi internet masuk. Jika download di Banjarmasin kemarin sama di Tanjung, itu bisa di download. Bagaimana para ulama ahlu sunnah menjelaskan tentang ayat dan hadis-hadis Rasul yang sahih tentang wajibnya kita beriman adanya adat kubur dan bantahan bagi yang mengingkarinya. Orang munafik itu, kata Rasulullah SAW, disiksa di kuburan itu. Ketika ditanya tentang pertanyaan di kuburan dan sering jawab, madara itu wala salib, dipukul dari Bukhari Muslim, baina udhunayhi, pas tengah-tengah kepalanya itu, dengan martil, dengan mikrofon. Nah, dan dari Bukhari Muslim sendiri, Rasul juga melewati dua kuburan, keduanya sedang disiksa. Nah, dan banyak hadis yang lainnya. Hadis Rasulullah SAW seputar masalah itu, dan riwayat itu juga dari Bukhari Muslim dan yang lainnya hadis itu sahih. Baik, Imam Al-Auza'i rahimahullah menyatakan apa? Al-ilmu ma ja'a bihi ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama kana ghairu dzalika falaysa bi'ilmin. Ilmu itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah apa yang telah dijabarkan dan dijelaskan oleh sahabat Muhammad SAW. Selain itu bukan ilmu. Selain itu bukan ilmu. Dan itu juga identik seperti yang disebut Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala bihi haddatsana wa ma siwa dzalika fa huwa min waswasati syaitan. Ilmu itu adalah yang ada sanadnya, yang ada haddatsana sampai ke Rasul. Selain itu kata Imam Syafi'i termasuk waswasnya syaitan. Demikian pula para ulama salaf mengatakan apa? Al-ilmu qaulullah wa qaul rasul wa qaul sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan keterangan sahabat. Itu ilmu. Oleh karena itu maka ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, Syekh Abdul Malik Ramadhani Habibullah, beliau menjelaskan dalam kitabnya Situ Duro di poin yang ketiga, beliau mengambil sebuah judul Ittiba'ul Kitab was Sunnah ala fahmi salafis saleh, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah seperti yang dipahami salafus saleh. Kata beliau Habibullah, sesungguhnya para ulama kaum muslimin di zaman dulu dan sekarang pun tidak ada perselisihan dari mereka bahwa cara yang diridhoi oleh Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah dalam kita beragama itu adalah jalan yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini yang tidak ada silap. Nah, qadiman wa haditsan, dari ulama zaman dulu pun maka sekarang tidak ada silap bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah dalil hujjah atau pedoman seluruh kaum muslimin dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada silap dalam bab ini. Nah, cuma berselisihnya itu dari sisi apa? Sisi pendalilan dari kedua ayat, kedua sumber tadi. Oleh karena itu, maka perlu kita mempelajari bagaimana supaya itu tetap tidak ada perselisihan dan tetap di atas jalan yang lurus tatkala kita memahami dan mengerti Al-Qur'an dan Sunnah tadi. Dan ini yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an banyak kali yang berkaitan dengan hal ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi ila siratal mustaqim, engkau wahai Muhammad akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, di mana letak kesalahan mereka? Tidak mengikuti yang mereka jalan yang lurus sehingga jatuh dalam berbagai macam bentuk ahzab, sirah, yaitu aliran-aliran, sakte-sakte, golongan-golongan. Dari mana jatuhnya mereka? Sementara mereka yakin bahwa kita ini semua mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu keyakinan mereka semua. Dan itu yang mereka dakwahkan, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, semua sakte, kelompok aliran, firqa dan yang lain, hizib-hizib yang ada itu semua yad'una ila kitabi wa sunnah, mereka menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah. Mayoritasnya mereka menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah Tapi mereka tidak meniru dan tidak mengumandangkan dan tidak meyakini, yaitu rukun yang ketiga adalah ala fahmi sahabat atau ala fahmi salafin ummah, sehingga jatuh mereka dalam berbagai macam perpecahan, perselisihan, kerumitan, jatuh di tengah-tengah mereka ketika tidak mau mengembalikan pemahaman ini dengan pemahaman salafin ummah. Baik. Ketika Allah berfirman di surat Al-Baqarah di ayat 136 dan 137, fa in aamanu bimithli ma aamantum bihi faqad istadaw fa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in aamanu, jika seandainya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani disebutkan oleh Ibnu Katsir dan juga Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Nah, dan di dalam tafsir Al-Alusi dan tafsir para imam sholat ulama al-sunnah dalam tafsir ini menyebutkan bahwa seandainya mereka tidak mau beriman, seandainya mereka mau beriman, orang-orang Yahud dan Nasara al-Qidah mau beriman seperti imannya kalian, kata Allah, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi, yani billahi amantum bihi. Seandainya mereka mau beriman seperti kalian beriman dengannya, ya, kalian siapa di situ? Nah, sahabat Rasulullah SAW, orang-orang mukmin, khitabnya kepada Rasulullah dan umatnya, orang-orang mukmin, faqadi tadau, pasti mereka dapat hidayah kalau mau beriman seperti imannya Rasul, sahabat dan para orang mukmin. Fa in tawallaw fa innahum fi shiqaq, karena mereka ini berpaling, tidak mau beriman seperti imannya Rasul dan para sahabatnya orang-orang mukmin, maka mereka mesti akan dalam perpecahan dan perselisihan. Nah, masing-masing manusia berbeda. Yang satu, menurut anak ayat ini begini, ya. Enggak benar. Kenapa? Karena anak 50 tahun di pondok sejak lahir, anak pelajari ini begini menurut anak. Oh enggak, aku keduanya salah. Yang pernah anak pelajari menurut ini pulang begini. Kata datang yang keempat, ulah, aku salah semua, yang betul begini. Kenapa? Di tiga belas suci ilmu kalam ini, ilmu ini dan sebagainya ini, makna ini ayat begini. Terus, enggak akan dapat kesalahan apa dari mereka, enggak ada. Kenapa? Tidak ada rujukan yang baku, masing-masing berbicara. Terus berselisih. Mana ada dari mereka yang bersatu? Tidak ada. Masih pecah. Baik. Oleh karena itu, kata Syekh Habibullah, lakin dari jalan sirat al-Islamiyah, tanharifu al-sirat huwa ifa lughar rukban thalithan. Nah, oleh karena itu, nah, mereka kelompok-kelompok Islam yang pecah-pecah ini, satu-satu tadi, hizib-hizib tadi tersebut, itu mereka ini nyimpan dari jalan yang lurus karena mereka lalai dari rukun yang ketiga, yaitu fahmu salafus shalih lil kitab was sunnah, memahami Al-Qur'an dan Sunnah seperti yang dipahami oleh salafus shalih. Di sini kelalaian mereka tidak jatuh dalam pecahan. Dan ini kata Syekh, waqad istamala suratul Fatihah ala hadzal arkan adzalika fi akmali bayan. Dan dari rukun, tiga rukun ini, Al-Qur'an dan Sunnah seperti dipahami oleh salafus saleh ini telah terkandung dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat sempurna, yaitu surat Al-Fatihah. Ketika kita memohon kepada Allah SWT, ihdina siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Istamala 'alaikal kitab was sunnah. Tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah, ini mencakup Al-Qur'an dan Sunnah. Siratul ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmatan kepada mereka. Dan ayat ini kita tunjukkan di ayat lain, di surah lain, dari kalangan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Nah, istamalah kata Syekh ala fahmi salaf hadis sirat, bahwa ayat ini sirat alladzina an'amta 'alaihim ini adalah mencakup pemahaman para ulama salaf, para sahabat dan tabi'in. Dan tabi'in kenapa? Karena tidak diragukan lagi. Nah, barang siapa yang bergantung dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti dia telah menuju kepada jalan yang lurus. Baik, tinggal sekarang bagaimana supaya benar pemahamannya Al-Quran dan Sunnah tersebut, sehingga tahu mana yang hak dan mana yang batin, mana yang sahih, mana yang baik. Maka di sini butuh rukun yang ketiga untuk menghilangkan perselisihan tadi atau syubhat tadi, kesamaran tadi tersebut. Nah, atau untuk menghukumi perselisihan tadi, yaitu dengan cara difahami aslah, dengan cara memahami seperti pemahaman para salafus saleh, sahabat dan para tabi'in dan tabi'in. Itu tidak sedikit mereka jatuh dalam kebatilan, penyimpangan dan perpecahan perselisihan ketika tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para tabi'in dan tabi'in. Dan sedikit mereka jatuh dalam. Oleh karena itu, maka Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Madarijus Salihin di jilid 1 halaman 13, kata beliau, barang siapa yang mau merenungkan dengan seksama dalam renungan memikirkan yang betul, betul dia curahkan perhatian itu tentang penyebutan sebab dan keadaan dari rukun yang ketiga tadi, yaitu para sahabat dan para tabi'in tadi itu, maka dia akan mendapati lafaz atau ibarat yang ringkas dan ringan dan simpel, yang terkandung dalam ibarat yang ringkas simpel tadi itu, sekian kenikmatan hidayah kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Maka semua orang yang mengikuti kebenaran dan mengikuti, mengetahui dan mengikuti kebenaran tersebut, maka tidak ada lain kecuali shiratal mustaqim yang harus dia kejar. Dan tidak ragu lagi bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang lebih berhak disifati dalam bab ini daripada Rafidhah, Syiah dan yang lainnya. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf menafsirkan as-siratal mustaqim wa ahluhu adalah Abu Bakar bin Umar. Nah, Abu Bakar bin Umar radhiyallahu anhu ini dikatakan oleh Syiah, alhamdulillah, Syiah Rafidhah. Baik. Ikhwan fiddin, ta'azil wa jazakumullah. Mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjalankan ilmu yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang Rasul terangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Mereka adalah yang paling paham tentang Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka menyaksikan Al-Qur'an turun di mana dan maknanya, dan mereka menyaksikan dan hadir di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan tentang mereka, man kana minkum mustannan fal yastanna biman qadma fa innal hayy la tu'man minal an 'ala yahtinah. Barang siapa yang mau mengerjakan sunnah atau mengikuti sunnah langkah-langkah jalan yang benar, ikutilah yang sudah meninggal. Ini para sahabat Rasulullah SAW. Beliau menyatakan demikian. Nah, karena yang hidup ini tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Oleh karena itu, maka sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu fitnah terbuka. Sehingga dikenal oleh para ulama Ahlussunnah bahwa Umar bin Khattab ini merupakan bawaan fitnah. Pintu fitnah terbuka sebelumnya. Sudah apa? Tersebar. Rafidhahnya Syiah, Qadariyah dan yang lainnya. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdal hadhihi ummah. Mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama ummah. Wa barraha quluban, dan paling baik kulub mereka, kulub-kulub mereka. Wa ahmaquha ilman, dan paling dalam keilmuannya. Wa qalluha takallufan, dan paling sedikit takallufnya mereka. Mereka kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahui oleh kalian tentang keutamaan mereka dan ikuti akar mereka, jejak mereka, dan pegang teguh dengan apa yang mereka kerjakan, lakukan dan mereka imani sekuat tenaga kalian dan kemampuan kalian. Fa innahum kanu ala hadhihi mustaqim. Karena mereka para sahabat itu berada di jalan yang lurus. Demikian pula kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Inna Allah, kata Ibnu Mas'ud, nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Allah tabaraka wa ta'ala melihat kolbu-kolbu hambanya, maka Allah mendapati kolbu terbaik dari hambanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu nafsihi fabda'afahu bin salati, maka Allah pilih Rasul sebagai Muhammad sebagai utusan Allah ta'ala, dan Allah utus dengan bawah risalah. Tuna nazara fi qulubil ibad ba'da qawli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajada qulub ashabihi khayra qulubil ibad. Kemudian Allah melihat, setelah melihat qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat qalbu-qalbu hamba yang lainnya, ternyata Allah mendapati qalbu-qalbu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik, terbaik dari qalbu-qalbu yang lainnya. Fajallahu mizab nabiyahu, maka Allah jadikan mereka sebagai penyerta, pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bahasakan menterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berperang karena Allah, mereka mendengarkan agama dan terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendengarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Famara'ahu almuslimuna hasanan, kata Ibnu Mas'ud, fa huwa indallahi hasan. Wa ma sayyidan fawwa ibadli sayyid, maka apa yang dipandang baik oleh para sahabat Rasulullah SAW di al-muslimun sini alif lamnya, kata ulama innahu lil ahdi zikri. Nah, apa yang dipandang baik oleh al-muslimun, maksudnya para sahabat Rasulullah SAW, baik, maka baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dipandang jelek oleh mereka, maka jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fi din, a'udzu billah. Jadi yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud di sini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka Imam Ahmad sebagaimana disebutkan diriwayatkan Imam Al-Albani dalam Syarh Ushul Kitab Al-Sunnah, dan Ibnu Jauzi juga dalam manaqib Imam Ahmad menyatakan rahimahullah, usulus sunnah indana atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iktida' bihi. Prinsip-prinsip sunnah yang ada pada kami, kata Imam Ahmad, adalah berpegang teguh apa yang telah disebutkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diyakini dan diikuti oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak mengikuti mereka. Ikhwati fid din, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah di ayat ke-100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabiqun al-awwalun, mereka as-sabiqun al-awwalun itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah mereka yang sholat di dua kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah. Nah, tafsir yang lainnya mereka yaitu yang ikut banyak ribuan para sahabat Rasulullah SAW yang awal-awal masuk Islam. Dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Dan mereka ridho kepada Allah, dan mereka dijanjikan oleh Allah, disediakan oleh Allah surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai. Ikhwati fiddin, a'adzu wa jazakumullah. Ini ayatnya sangat jelas. Nah, bahwa para sahabat awalun dari kalangan sahabat Muhajir dan Ansar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita rekomendasi dari Allah langsung, sampel dari Allah Subhanahu wa taala, mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa masih mungkin menyatakan ada yang lebih paham tentang agama ini selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang ini? Ya jawabnya langsung tidak mungkin. Mereka murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka langsung diberi kabar masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh sahabat yang ikut perang Badar itu apa kata Allah? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuat kalian sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni semua dosa kalian. Ini sahabat itu perang Badar. Belum lagi yang Rasul pun sudah dalam wahyu Allah SWT. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, terus disebutkan. Ada 10 sahabat yang telah dikabari masuk surga. Nah, salah satunya bukan Umar yang dikabari oleh Syekh Rasul dan Alhamdulillah. Ikhwati fi din, a'azani wa a'azakumullah. Telah datang riwayat dari para ulama terdahulu, para ulama salaf, yang tidak boleh menyelisihi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan paham baru yang mereka pahami, seperti yang telah disebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, yang sezaman dengan aku, kemudian setelah mereka, dan kemudian setelah mereka. Ini sebuah riwayat yang sahih dari Bukhari Muslim. Ini sahabat Ibnu Mas'ud. Bahwa sebaik-baik manusia adalah yang sama dengan aku. Siapa kalau bukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, oleh karena itu maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan dalam sebuah akar beliau yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Aslus Sunnah wa Fiqhul Hadis, kunna na'uddu, kata beliau, anna khalaq ummatin ba'da nabihi sallallahu alaihi wasallam wa bakar thumma Umar thumma Utsman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina aqulina. Kami berbincang-bincang dan menghitung-hitung bahwa sebaik-baik umat setelah nabinya, tentunya setelah nabi dan rasul, adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Ali, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami. Baik. Oleh karena itu, maka Imam Abdul Humayy bin Badis rahimahullah menyatakan apa? Al-Islamu innama huwa fi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana lahi salafun. Min ahli kurum salata al-mashhud lahu bil khairiyah ala lisani shadiqil masdur. Kata beliau al-Imam Abdul Humaid Abdul Hamid Abdul Hamid bin Badis rahimahullah, kata beliau, Islam itu sesungguhnya adalah kitab Allah dan sunnah Rasul dan apa yang telah difahami oleh salafu al-ummah. Dari turun yang ketiga yang diperhatikan tentang kebaikannya, khairul nasikon summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum, yani sahabat Rasul, tabi'in dan tabi'in. Itulah Islam yang dengannya itu melalui lisan shodiqul masdur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan demikian. Oleh karena itu ancaman yang berat bagi siapapun, apakah itu modalnya bentuknya kelompok ataupun perorangan di situ, ancaman yang berat bagi siapapun yang menyisihi jalannya yang telah ditempuh oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma yatabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Maka barang siapa yang yushaqiqir rasul, menyelisihi rasul, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, syakik mana yukhalif, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang kepada dia tentang haramnya menyelisihi Rasul, tentang wajibnya ikuti Rasul dan taat kepada Rasul, dan datang tunjuk kepada dia dan dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, akan kami palingkan kemana dia berpaling dan kami jebloskan ke jahannam dan jahannam sebelah-belah tempat tinggal. Ini konsekuensi akibat buruk bagi yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan selainnya jalan orang-orang mukmin ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwati fiddin a'azana wa jazakumullah, perlu kita ketahui bahwa sunnatullah telah kita yakini kebenarannya. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan hadis ini sahih dan yang lain meriwayatkan. Ketika Rasul menyebutkan bahwa ala inna man qablakum min ahli kitab istarafu ala tintaini wa sab'ina millatan. Ketahuilah bahwa umat sebelum kalian ini dari ahli kitab pecah mereka menjadi 72 millah golongan. Wa inna hadhihi al-millata satasariku ala 73. Dan ada millah ini, kata Rasul, itu akan pecah menjadi 73 kelompok. Sintani wa sab'una finna wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Yang 72 terancam ke neraka dan yang satu dijanjikan masuk surga, yaitu al-jamaah. Asyahid dalam hadis ini bahwa mereka kelompok yang selamat adalah mereka al-jamaah. Siapakah itu al-jamaah? Tentunya mereka adalah seperti yang Rasulullah sebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Rasul menyebutkan tentang kelompok yang selamat yang satu ini, ma'ana alaihi wa ashabi, siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku, ini yang selamat. Dan juga banyak hadis yang lain tentang masalah ini, hadis Irbad bin Sariyah yang ma'ruf, yang kita semua tahu semua hadis ini, yang telah diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya dari hadis ini sahih. Hadis Irbad bin Sariyah ma'ruf, ketika Rasul memberikan sebuah nasihat seakan-akan nasihat perpisahan dan berlinangan air mata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bergetar kulbu-kulbu mereka sampai sahabat berkata, ya Rasulullah, seanna hadihi, seakan ini merupakan apa? Mu'idatun muwajjihun, yaitu nasihat perpisahan. Apa yang kau nasihatkan kepada kami, ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul? Usikum taqwallah usani wa ta'ah. Aku nasihatkan kepada kalian takwa kepada Allah dan mendengar dan taat. Wa in abdan habasyian, walaupun yang menjadi pemegang kuasa seorang kuda habasyi, fa innahu man ya'is minkum fa sayaraktilafan katsira. Sungguh barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku ini, kata Rasul, min ba'di, maka dia akan melihat perselisihan yang dahsyat. Ketika itu apa obatnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasulin al-mahdiin ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Ketika kalian mendapati persisian yang jahat itu, wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan gigit sunnahku itu dengan gigit geraham kalian. Dan hati-hatikan dari perkara agama yang diada-adakan, karena semua yang diadakan dalam agama ini adalah sebuah kebid'ahan dan semua itu adalah sesat. Ikhwati fid din, a'azan wa azakumullah. Asyahid guna, di sini syahidnya apa? Bahwa di sini adanya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya para ulama Rasulullah Al-Mahdi. Nah, sehingga kita selamat dari perpecahan dan perselisihan, dikarenakan rujukannya itu jelas satu Al-Quran dan Sunnah seperti yang difahami oleh salafus ummah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Oleh karena itu, maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Kata beliau, barang siapa yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia, barang siapa yang mengikuti Rasul kan, berarti dia juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang belakangan ini jelas menyelisihi. Jika tidak mau mengikuti pemahaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Ibnu rahimahullah dan Malik bin Sam, li'annahum radhiyallahu anhum. Nah, fima sannu. Karena mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka sunahkan, apa yang mereka jalani, apa yang mereka lakukan. Nah, dari sisi mana? Imma muttabi'una li sunnati nabiyihim alaihi salam nafsiha, wa imma muttabi'una lima fahimu min sunnati nabi sallallahu alaihi salam fil jumlah tafsir. Nah, imma dengan cara mereka ini mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi salam secara utuh, wa imma mereka memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salam secara global atau secara rinci. Nah, begitu ini mereka. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, hendaknya kita di dalam beragama ini betul-betul penuh dengan kehati-hatian. Jangan sampai kita bertolak ukur banyaknya masa, itu adalah berarti yang benar. Dan jangan sampai kita juga bertolak ukur bahwa diterimanya oleh masa itulah yang benar. Belum tentu benarnya itu bukan dengan kafroh. Tolak ukur kebenaran bukan dengan kafroh banyaknya umat, bukan, tapi dengan kebenaran yang ada padanya. Sehingga kita harus menyadari akan diri manusia, tidak ada yang sempurna dan tidak boleh memahami dengan pemahaman sendiri ketika kita membaca Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sudah cukup apa yang telah disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW tentang ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan bagaimana tabi'in dan tabi'in yang mereka adalah manusia terbaik. Ibnu Rajab misalnya menyebutkan apa dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, sunnah ini sebenarnya kata beliau at-thariqul muslul, jalan yang dijalani. Fayakmalu dzalika tahassub bima kana alaihi wa huwa nan huwa wa khulafa ar-rasyidun min al-i'tiqad wal a'mal wal aqwal wa hadhihi sunnah kamilah. Maka mencakup berpegang teguh dengan apa yang telah dilakukan, disabdakan dan diamalkan diyakini oleh Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin dari keyakinan, amalan, ucapannya, inilah sunnah yang sempurna. Nah, oleh karena itu maka walihadza kana salafu qadiman la yutliquna isma sunnah illa ala ma yasmalu dzalika kullahu. Oleh karena itu maka para ulama salaf tidak mengistilahkan kata-kata sunnah kecuali yang cukup tadi, yaitu apa yang telah disampaikan Rasul, diperbuat, diyakini, dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Baik itu dari i'tiqad, akidah, amalan maupun ucapan, itu adalah sunnah. Oleh karena itu, maka para ulama salaf pun telah menyatakan dalam bab ini as-sunnah al-amalu bil kitab was-sunnah wal iktida bi salih as-salaf wa tibai al-aqar. Dalam kitab al-hajjah fi bainil mahajjah, yaitu sunnah itu adalah amalan mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah dan mengikuti salaful ummah, salaful ummah, salafus salih dan mengikuti apa? Itu adalah sunnah. Kita akan membahas satu pembahasan dalam bab ini, satu beberapa riwayat yang menunjukkan tentang kedalaman dan kefahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum dan secara khusus satu persatu dari mereka. Hadis yang semua kita ketahui bersama, hadis itu sahih yang antum telah pelajari semua, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam kitab Tauhid disebutkan hadis ini dari Husain bin Abdul Rahman kata beliau rahimahullah kuntu inda Sa'id ibn Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi fadhal bariha. Waktu itu kata Husain bin Abdul Rahman, aku berada di sisi Sa'id bin Jubair, ini murid ini Sa'id bin Jubair lagi ngisi ta'lim, Husain bin Abdul Rahman ada di situ dan beliau sedang bercerita. Waktu aku berada di Sa'id bin Jubair ini tabi'in, Imam faqih, beliau termasuk istilahnya kibarut tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Faqala, kata Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang melihat tadi malam bintang jatuh? Kata Husain bin Abdul Rahman, ana, saya. Tsumma qultu amma inni lam akun fi shalah walakinni rudiftu. Cuma waktu itu kata Husain bin Abdul Rahman, aku tidak sedang sholat malam itu, tapi aku terkena sengatan kala jogging. Qala, kamu sholat, apa yang kamu lakukan? Kata Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdul Rahman. Qultu irkaikai, aku meruqyah. ditanya sama Sa'id bin Jubair, sama hamalaka ala dzalik, dalil kamu apa, hujjah kamu apa, kok kamu mulia? Dijawab oleh Husain bin Nam, itu hadis haddatsanahu asy-Sya'bi, hadis yang telah diceritakan kepada aku yaitu oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil Al-Hamdani. Beliau Asy-Sya'bi ini adalah tabi'in, dilahirkan di khilafah Umar radhiyallahu anhu. Beliau termasuk tabi'in yang thiqah dan yang dalam keimannya. Ya Asy-Sya'bi. Hadis kana haddatsana Asy-Sya'bi. Allah mahdzakum, kata saya juga apa yang diceritakan kepada kamu. Qultu haddatsana an Buwairah bin Husayb annahu qala la ru'yata illa min 'ain aw humma. Aku katakan haddatsana telah menceritakan kepadaku an Buwairah bin Husayb, dari Buwairah bin Husayb. Buwairah bin Husayb sahabat Rasulullah yang masyhur, Al Ibn Al Harith Al Aslami. Annahu qol, beliau menyatakan la ruqyata illa min ainin aw ummatin, tidak ada ruqyah kecuali karena sebab dia kena ain atau ummah, yaitu panas. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami, kata Sa'id bin Jubair, sungguh bagus apa yang telah kamu ucapkan, kamu berdalil, berhujah seperti yang kamu dengar, atau kamu mengucapkan suatu ucapan atau berhujah dengan dalil seperti yang kamu dapati hadis itu. Itu bagus. Berarti tidak tahu. Oh, muslimin tidak dimaklum, dikasih tahu ini. Tidak begitu. Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, tetapi kata Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya al-umam, fara'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma huwa rajul, wan-nabiyya ma huwa rajul, war-rajulani wan-nabiyya la laysa ma huwa ahadun." Kata Rasulullah SAW ditampakkan kepada umat ketika Mi'raj, ketika Lailatul Isra, ketika Mi'raj. Ditampakkan kepadaku umat, aku melihat di situ Nabi dan bersama Nabi Allah, yaitu sekian orang, sekian pengikut, dan juga aku melihat Nabi hanya bersama satu orang kaumnya, dan juga Nabi juga cuma dua orang, dan juga ada Nabi yang gak punya pengikut di situ. Kata Rasulullah SAW, "Idruki ani sawadun azim fadantu annahum ummati." Tiba-tiba dikatakan kepadaku, dia itu umat yang besar, aku mengira ini adalah umatku, kata Rasulullah SAW. Fakirali, kemudian dikatakan kepadaku oleh Malaikat Jibril, "Hada Musa wa qawmuhu." Ini Nabi Musa dan kaumnya. Fanadurku faizan sawadul azim fakirali. Kemudian tiba-tiba aku melihat juga, ternyata di situ juga ada kelompok yang besar, umat yang besar. Maka diucapkan kepada kita Rasulullah SAW, "Hadihi ummatuka, inilah umatmu, wahai Muhammad SAW, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab." Bersama mereka ini 7,000 orang masuk surga, 70,000, sab'una alfan 70,000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kuma nahadah pada falam insilahu fahadun nasu fi ula'ika. Dan Rasulullah bangkit berdiri dan masuk ke rumahnya. Dan sahabat ada saling berbicara. Apa yang diperbincangkan sahabat? Berkata, mungkin mereka itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang 70,000 masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Itu mungkin sahabat Rasulullah SAW. Sebagian lagi mengatakan, oh mungkin mereka itu dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah syirik kepada Allah sedikit pun. Dan pendapat yang lain masih banyak yang mereka ungkapkan. Fakhara ja'alahim Rasulullah SAW fa'akhbaruhu. Nah, Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan, dan siapa mereka itu sebenarnya? Yang 70 ribu itu masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Humul ladzina la yastaghfirun wa la yastaghfirun wa la yataghayyarun wa rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah yang tidak minta diruqyah, dan mereka yang tidak mengobati dengan kain. Kain itu musti panas dipukulkan kepada yang sakit, dan mereka tidak berbuat khurafat, tapayur, dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Tiba-tiba Uqasyah ibn Mifsal berdiri dan menyatakan, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum ya Rasulullah." Doakan aku agar kepada Allah, agar supaya aku termasuk golongan mereka yang 70 ribu masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Apa kata Rasul? Anta minhum. Ya, kamu termasuk mereka. Ada sekarang yang dihidupkan. Anta minhum ada di zaman sekarang. Nah, ini sudah cukup bahwa sahabat Rasul sallallahu alaihi mereka demikian rupa keimanannya sehingga sudah dikatakan masuk surga sebelumnya. Tumma qama rajul akhar, kemudian seorang lagi sahabat lagi yang lain berdiri dan berdoa minta kepada Rasulullah, doakan aku agar termasuk mereka kepada Allah. Apa jawaban Rasul? Sabaqa biha Uqasyah. Kamu telah didahului oleh Uqasyah. Hadis ini hadis mulia. Hadis ini hadis yang mulia. Ketika Husain bin Abdurrahman sedang bermuhawar berdialog sama gurunya Jenderal Ahmad Mukhtar ini, yaitu Sa'id bin Jubair, tentang masalah rupiah. Tadi itu disebutkan. Nah, bagaimana rupiah yang syar'i? Nah, dijawab secara dalil, secara syar'i juga oleh ilmiah, oleh Husain bin Abdurrahman. Namun Ibnu Abbas memberikan penjelasan yang lebih daripada tadi seperti yang dengar dari Ibnu Abbas dan sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis tersebut. Asyahid dalam hadis ini ada sekian faedah yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa para ulama salaf itu betul-betul berusaha untuk menjauh dari sifat riya dan surat-surat mengatakan kepada riya. Tahu antum, ketika Husain bin Abdurrahman ditanya oleh Sa'id bin Jubair, siapa yang melihat bintang tadi malam jatuh? Kata Husain bin Abdurrahman, aku. Tapi waktu itu aku tidak jalan sholat. Ini, kata-kata ini. Dan jangan kita meyakini dan memahami bahwa Husain bin Abdurrahman tidak sholat malam. Jangan keliru. Mereka para tabi'in, mereka maha Allah. Tapi beliau memang ketika itu tidak sedang sholat, sedang disunat ke lakitin. Karena khawatirku, berarti tadi malam dia sholat malam. Kok melihat bintang jatuh? Khawatir itu yang dilakukan di dalam yang lain. Sehingga beliau langsung sikat, langsung ditutup. Aku melihat karena aku tidak sedang sholat. Inilah pemahaman para ulama di sini. Jauhnya mereka berusaha untuk menjauh dari sifat riya. Jangan sampai riyan awal begini. Yang berikutnya, betapa dalamnya ilmu para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka ditanya tentang sebuah amalan, langsung hadis yang dijawab. Bukan. Yang sebenarnya apa? Dalilnya yaitu, enggak tahu siapa yang kita bicara. Anak pernah dengar pokoknya di kajian mana gitu loh. Enggak gitu. Atau enggak tahu siapa pokoknya rambutnya waktu itu yang merangkan gondrong sampai dadanya, kemudian pakai dasi, terus celana levis. Itu yang anak dengar dari itu, bukan itu. Itulah. Atau pokoknya orang itu pernah waktu itu kekuburan baca Yasin pokoknya. Enggak itu juga. Hadis langsung, riwayat hadis tadi seperti yang dikatakan Syafi'i rahimahullah. Jadi itu. Yang berikutnya, bahwa al-amal di kitab sunnah muqaddam ala kulli madhhabin. Beramal dengan Al-Qur'an dan sunnah itu dahulu daripada seluruh mazhab yang ada. Yang terpenting. Dan yang berikutnya, fihi fadilatus salat wa husnul adabihim. Nah, Watalakufihim kita bingin. Demikianlah keutamaan para ulama salaf dan adatnya mereka luar biasa lemah lembut bersama yang lain itu menyampaikan. Nah, jadi kaidah juga dijelaskan apa? Salah yang kami sampaikan dari tadi tidak. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh bagus apa yang telah engkau sampaikan sebatas ilmu yang kamu ketahui. Kalau beda ngarang-ngarang tidak. Dipuji oleh beliau. Kemudian ditambahi sama Sa'id bin Jubair. Dan bagaimana Rasulullah SAW ketika sahabat lain minta didoakan seperti Ubadah. Apa Rasul bilang? Sahabat Ubadah Ubadah. Ubadah telah mendahului kamu. Bukan, oh kamu gak masuk surga. Gak gitu. Oh kamu gak mungkin. Kamu apa kamu tidak? Sahabat Ubadah Ubadah. Ubadah telah mendahului kamu. Tentu kamu selama lembut gitu. Adatnya Rasul dengan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian pula bahwa di sini juga apa? Ada syirk sangatnya, semangatnya sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menuntut kebaikan, dalam menuntut ilmu. Begitu semangat mereka dalam menuntut ilmu. Nah. Ikhwati fi din, a'azani wa a'azakumullah. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain, misalnya apa disebutkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, li'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an uhlifa bighairihi shadiqan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sungguh seandainya aku bersumpah mengatasnamakan Allah tapi sumpah itu dusta, lebih mending daripada bagiku lebih daripada aku bersumpah selain mengatas nama Allah tapi benar. Maksudnya bahwa Ibnu Mas'ud di sini menyebutkan dalam asar ini bahwa bersumpah dengan nama Allah dusta itu juga dosa. Bersumpah dengan nama selain Allah benar itu juga dosa. Tetapi di sini dosanya lebih berat kalau dia itu sumpah dengan nama selain Allah. Sama-sama dosanya, tapi dosanya lebih besar daripada sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, kenapa? Karena sumpah dengan nama Allah dan dia dusta itu dosa besar, gitu aja. Tapi kalau sumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syirik kecil, dan syirik kecil termasuk dosa dia terbesar saya besar. Masih besar itu dosanya. Nah, di sini apa? Diqatu fahmi Ibnu Mas'ud, begitu jeli dan dalamnya pemahaman Ibnu Mas'ud tentang masalah sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ikhwati fillah azna wa zakumullah yang terakhir pada majelis ini, begitulah para sahabat dalam kedalaman ilmunya, yaitu ketika kita semua membaca yaitu surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Naam idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Ya. Surah ini ma'ruf menceritakan tentang Fathu Makkah. Fathu Makkah yang dengannya Allah muliakan kaum muslimin dan menyebarkan Islam ke seluruh jaziratul Arab. Dan betul-betul tumbang kesyirikan dan kesatan dengan ini semua. Sehingga kaum muslim manusia pada masuk berbondong-bondong ke Islam. Dan tinggilah bendera Islam. Dan tumbanglah bendera berhala dikala itu. Ini ma'ruf ayat ini. Idza jaa nasrullahil fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluuna fii diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Naam. Sekarang kita lihat bagaimana dalamnya ilmu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang surat ini. Asbabun nuzul atau sebab nuzul, sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Waktu itu kata Ibnu Abbas, Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin radhiyallahu anhu itu mengundang aku, kata Ibnu Abbas, bersama para kibar sahabat, masyayikh sahabat yang itu perang Badar. Jadi sahabat pilihan yang hadir di majelis itu Ibnu Abbas diundang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu. Ibnu Abbas ya, kalau bahasanya di sini minder. Ada apa ini? Kok masyayikh Badar, kok ikut sahabat yang ikut perang Badar kok ada di situ? Jadi betul-betul merasa dirinya ya rendah gitu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, sang kata beliau, belum pernah aku menghadiri undangan seperti ini, kata Ibnu Abbas. Tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla idza ja'a nasrullahi wal fath. Kata Umar bin Khattab kepada sahabat tadi yang lain, sahabat Badar dan yang lainnya, itu perang Badar. Coba ana mau tanya kepada kalian. Apa yang kalian pahami tentang firman Allah idza ja'a nasrullahi wal fath? Sahabat menjawab. Allah Badun sebelumnya menjawab, umirna an na'madallaha wa nastaghfiruhu idza nasarna wa fataha alaina. Kata sebagian sahabat, ya Amirul Mukminin, kami diperintah oleh Allah untuk memuji Allah dan istighfar kepada Allah ketika Allah menolong kita dan memberi kemenangan. Kemudian menutup diam. Wasataka ba'luhum, yang lain juga pada diam semua. Walam yakul syaita. Begitu. Jadi yang lainnya diam. Tidak ada yang bisa bicara. Kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab tanya kepada Ibnu Abbas. Faqala, berkata kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Wahai Ibnu Abbas, apa seperti yang mereka katakan bahwa ayat yang berbunyi idza ja'a nasrullahi wal fath itu maknanya kita ini diperintah untuk memuji kepada Allah dan beristighfar kepada Allah tatkala kita ditolong oleh Allah dan diberi kemenangan? Kata Ibnu Abbas, tidak. Sudah ini itu. Bukan. Padahal ayatnya kan jelas. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Iya. Pasti. Biar kita stansir. Kata Ibnu Abbas, enggak. Terus kata Ibnu Abbas, terus apa? Apa pendapatmu? Apa jawab Ibnu Abbas? Fakultu huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamuhullahu lahu. Itu adalah bukti bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Nah, makanya Allah berfirman, idza ja'a nasrullahi wal fath. Ini merupakan tanda ajal Rasulullah sudah dekat. Pada diri semua. Kata Umar bin Khattab, la a'lamu minna illa ma taqul. Aku enggak pernah ngerti, enggak pernah tahu kecuali apa yang telah disampaikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alihud, Allahumma makin fiddin walihud ta'il, ya Allah berilah Ibnu Abbas ini tentang kefasihan terhadap agama ini dan berilah ilmu tentang tafsir Al-Quran. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau punya murid namanya Mujahid, seorang tabi'i. Kata Sufyan ats-Tsauri sebagai yang disebutkan di dalam Muqaddamah fi Usul Tafsir oleh Syekh Al-Utsaimin Ibnu Taimiyah, idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuk. Kalau datang tafsir dari Mujahid kepada kamu, cukup. Ini murid Ibnu Abbas. Beliau tanya kepada Ibn Abbas, per kalimat dalam Al-Quran semua itu 3 kali. Tafsirnya apa? Itu mujahid kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sedemikianlah kepada Ibn Azan wa Zabnullah, mulianya posisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama ahli sunnah marah kalau sampai mereka dijamah. Imam Malik menyebutkan apa? Waman abghadha syai'an min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Yang benci saja satu sahabat kufur dia. Nah, tidak main-main. Nah, oleh karena itu maka kita ini adalah diwajibkan untuk belajar agama ini dengan benar, jangan asal mengambil. Sungguh di zaman sekarang ini luar biasa perselisihan dan kehancuran paham akidah, manhaj dan akhlak yang betul-betul sangat mengemaskan dan memilukan kondisinya, terpuruk. Digiring umat ini kepada jurang-jurang neraka, na'udzubillah min dzalik, oleh mereka para da'i-da'i yang beruna ila abwaabi jahannam. Dengan berbagai macam bentuk hiasan-hiasan kalimat dan iming-iming yang datang dari mereka. Sehingga kita harus sadar kembali. Kita harus bangkit kembali. Nah, apa yang telah difahami sahabat Rasulullah SAW terhadap agama ini? Cukup. Sungguh. Nah, apa yang diterangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kita amalkan itu dalam hidup sehari kita, cukup. Tidak ada itu yang lain. Untuk kita beralih kepada pemahaman atau amal-amal yang lain, cukup. Mulai kita dari bangun tidur, mau tidur, sampai dari malam, amalan sunnah yang sahih sungguh banyak dan cukup menyimpan diri kita dari yang lainnya. Demikian pula bagaimana sahabat Rasulullah SAW, mereka sampaikan mereka, laukana hadza khairan lakabuna ilaik, kalau ada, kalau ini baik amalan yang diamalkan di zaman kali ini baik, kata sahabat Rasulullah SAW, lakabuna ilaik, kami yang mendahulunya. Bukan mereka, kami yang mendahulunya. Dikarenakan mereka itu murid Rasul langsung, belajar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak paham tanya langsung, yang keliru ditegur langsung di zaman nubuwah, zaman kenabian. Jadi tidak mungkin ada yang lebih alim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang setelahnya. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi ayatnya, hadisnya, kejadian bagaimana ketika perang Badar dan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang besar sehingga dijadikan sebagai amalan kita sehari-hari dan program kita taklim kita harus semakin rajin, semakin rutin dan sebagainya. Nah, dan dengan itu semua kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang para sahabat, jalan yang para syuhada, jalannya orang-orang yang soleh, jalannya para nabi, nah, yang mereka dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, selain jalannya orang-orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kita berlindung kepada Allah menjadi dijauhkan dari jalannya dua jalan ini. Maghdubi alaihim, mereka dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi yang diberi ilmu tidak diamalkan. Walaupun sesat orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu, sehingga kita minta kepada Allah untuk dijawabkan. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itulah. Nah, oh, masih ada waktu. Itu sama sebentar. Baik, ada di sini. Sesi tanya jawab mungkin khabar barangkali 5 menit. Nah, khabar ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat ada yang ingat Garuda Pancasila. Bagaimana? Lafaz-lafaz yang mana? Oh, ha? Bukan Garuda Pancasila mungkin itu. Ada terus? Ini kan ada kata-kata sumpah. Baik. Apapun bentuknya, sumpah yang selain Allah jelas tidak dibenarkan. Nah, cuma dibedakan antara orang yang paham dan orang yang tidak paham. Hukumnya dibedakan antara orang yang paham dan yang tidak paham. Secara hakikatnya, sumpah dengan selain nama Allah itu tidak boleh. Baru boleh. Kalau itu bisa dikaji kan bisa juga. Kenapa? Menyanyikannya itu bisa. Iya. Kita ukur yang pertama pada dalam. Itu pembahasannya panjang. Nanti ke kamar, insya Allah Pak jelaskan secara tuntas. Jadi kamu sih belajar, nggak jauh. Nah, baru kalau sih baik. Yang lainnya, obrol. Nah, yang berkaitan dengan tadi itu, nah barangkali. Baru kalau sih. Baik. Mohon dijelaskan tentang rukyah aja, karena mengapa kok perlu kita meminta rukyah dan sebenarnya rukyah. Baik. Tentunya kalau kita menjelaskan rukyah yang syar'i, disebutkan oleh Syekh Al-Qurayi rahimahullah adalah rukyah yang syar'i itu adalah rukyah yang terang dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang syar'i. Dengan cara yang syar'i. Itu rukyah yang syar'i. Dan di sini bukan berarti tidak boleh untuk merukyah, tapi meminta itu dibedakan oleh para ulama antara meminta rukyah dan dirukyah. Dari mana sisi perbedaannya? Kalau minta itu masih ketergantungan dengan manusia. Dan hadis ini tidak menafikan tentang dalilnya bolehnya merukyah secara syar'i. Tapi minta ini mengurangi nilai tauhid. Nah, barakallahu fiik. Minta itu mengurangi nilai tauhid. Nah, oleh karena itu maka Syekh Al-Albani rahimahullah kenapa rukyah yang paling baik adalah merukyah diri sendiri. Dan hadisnya dari Abu Hussein radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Nah, rukyah syar'i boleh, boleh, tapi minta itu lain lagi masalahnya. Dan rukyah terbaik kata Syekh Al-Albani rahimahullah adalah merukyah dirinya sendiri. Barakallahu fiik. Baik. Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis tadawu fa inna kulla da'i dawa. Berobat kalian karena setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi berikhtiar. Oleh karena itu maka Syekh Al-Albani menjadikan bahwa dokter yang ahli itu termasuk tempat rujukan kita dalam berobat. Nah, namun tetap tidak boleh menggantungkan hati kalbu kita itu bahwa yang mengobati, yang menyembuhkan adalah dokter. Kenapa? Faidah maritu fahuwa yashfi. Ketika aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa Taala. Itu penting dalam hal ini. Nah, kalau rukyah itu yang dipakai sarananya apa? Ayat. Nah, sehingga dan yang lainnya, sehingga mintanya itu sudah bermasalah. Mintanya sudah bermasalah barakallahu fiik. Iya, kemudian. Adapun masalah berobat itu adalah hukumnya mubah. Baik. Ada yang lain? Masih ada waktu? Masih ada. Masih. Sampai mana bersama? Jadi macam tu. Hari macam tu berarti kurangnya ya 10 minit lah. Nah, fadal. Kalau doa dari itu, wallahu a'lam. Allah yang mau menakhir. Saya tahu tentang ilmunya masalah itu. Cuman amalan ini yang harus kita lakukan. Harapan kita termasuk itu. Apa amalannya? Yaitu hindari dari khurafat, takayur, Qayyir itu kelihatan orang Arab dulu ketika dia apa namanya mau bekerja atau berbuat sesuatu dia melepas guru. Kalau belok kiri sial, kalau kanan beruntung. Nah, itu dari yang jenisnya. Jauhi hal-hal yang demikian itu. Kemudian juga jangan mengobati dengan cai dan jangan minta rupiah. Hal-hal yang berkaitan dengan itu dijauhi semua. Amalan sunnah tentunya. Nah, kita berharap kepada Allah masuk di dalamnya. Karena yang demikian sangat tidak menutup kemungkinan jika Allah kehendaki dari tiga permasalahan tadi tersebut dikerjakan oleh dia dengan ikhlas kepada Allah, tidak menutup kemungkinan dimasukkan. Nah, barakallahu fiikum. Tadi itu syaukat ini masya Allah dikalikan oleh beliau. Nah, sangat mungkin di zaman sekarang jika Allah kehendaki sangat mungkin. Tapi siapa? Allahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Nah, ayo teman. Ya, masih lagi. Nah, mengenai pemahaman para sahabat, bagaimana menghadapi orang-orang yang sekarang bagaimana mereka-mereka dulu para sahabat? Tinjauannya ini kita cari rezeki atau menghadapi dunia yang global kayak gini? Hah? Menghadapi. Nah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa al-ilmu itu yahrusuka wa yahrusu malaka wal malu la yahrusuka. Nah, ilmu itu, ilmu syariah itu akan menjaga kamu dari berbagai penyimpangan, kesesatan dan keruwetan dan bisa menjaga hartamu. Itu ilmu. Tetapi harta tidak bisa menjaga kamu. Oleh karena itu, maka nah, kita melangkah kepada yang hak itu dengan ilmu. Kita makan yang halal dengan ilmu. Bagaimana kita makan yang syar'i dengan apa? Dengan ilmu. Berjalan yang syar'i dengan ilmu. Semua dengan ilmu akan menjaga diri kita. Demikian pula kita menginfakkan harta kita kemana ini dengan ilmu. Nah, kesini apa? Udah itu kebaikan kok. Menurut siapa baik? Ya menurut orang-orang. Jangan. Nah, kenapa? Karena khawatir na'udzubillah terkena ancaman Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, la'anallahu man awa muhdisan aw muhdatan. Allah melaknat orang yang membantu, memfasilitasi, mendukung muhdis. Kalau muhdis jalannya kasro itu maknanya kejahatan atau dosa, kejelekan. Kalau muhdis kebitahan sampai harta yang keluar dalam rangka itu, na'udzubillah terlanat oleh Allah SWT. Siapa atau apa yang bisa mengarahkan ini loh, kesini aja hartamu, kesini, siapa? Ilmu. Kalau harta gak bisa. Jangan dikira, itu orangnya terbagus, miliaran yang habis. Untuk apa? Nanggap oke. Wah, hati-hati itu. Kemaksiatan dia dukung. Ini loh, orang itu kemarin saya lihat berapa? Dia itu, apa namanya, habis 10M. Buat apa? Gedung. Gedung apa? Seni tari. Gedung musik misalnya atau apa yang tadi itu keluar tadi itu, ya Allah, ada lagi itu buktinya orang itu derma. Kenapa? Karena ini fasilitas umum, pasum, silahkan siapa yang datang ke sini umum gratis. Apa gedung apa gedung besar ya si berapa 15 miliar apa di antaranya gedung film. Jangan. Yang lain itu, kalau itu religius, religius apa? Bangun apa? Bangun beratus rumah, waduh habis 1M. Tuh, buat apa? Kuburan dibangun. Yang ilmu enggak, kemana? Ini loh, anak yatim piatu, ahlu sunnah, bangun, bantu. Ini loh, masjid, ahlu sunnah, ya, sini. Ini loh, pelan ilmu ngajinya benar, klik. Begitu diatur kalau ilmu tersebut. Ini enggak ini. Kenapa? Bid'ah. Dari ini apa? Maksiat dari. Lucarannya anu enggak. Enggak kita enggak hari-harian, tapi ilmuan. Gitu. Kalau ilmu iya, jadi seperti itu baru. Ilmu tetap ilmu. Nah, baru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dan rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Baik, yang terakhir, Pak Bos. Kita kan berbakat. Hah? Kalau kita berbakat, kan sudah. Hah? Yang jelas intinya apapun tempatnya dan kondisinya ketika itu tidak sesuai dengan syar'i akan dihindari. Ya, apapun masalahnya ketika itu tidak sesuai dengan syar'i akan dibagi jauh. Gampang, tetangga gampang dengan cara yang lain. Jika di makanan yang enak, jorek itu baiknya tapi itu yang aku dikasih makanan yang enak. Nah, semua kita masih jatuh. Iya. Nah, apakah itu suatu kewajiban yang wajib dilakukan apa enggak? Kan enggak kan? Nah, kita cara yang lain. Misalnya apa? Membangun gorong-gorong atau jalan umum. Terkasih, kamu lihat. Umpamanya lah. Umpamanya dari dana yang apapun sudah boleh kalau itu. Nah, hujan itu mubal sekian miliar untuk jalan umum atau apa kait umum dari sana yang lainnya boleh yang seperti itu. Nah, itu cara yang lain ditukar dengan cara yang baik bisa. Kita pun juga bertetangga dengan yang lain, kita di perumahan alhamdulillah mereka sama sekali tidak mau musik-musik itu. Kita cari yang lain, cara yang lain bisa kita yang sesuai dengan satu bisa mereka lagi. Baik, ini sudah cukup katanya, sudah selesai. Nanti di kamar, subhanallahu subhanallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya pada bagi hadirin rahimani rahimahullah. Pada beberapa pengumuman yang berkaitan tentang daurah kali ini. Dan insya Allah pada sesi ini ya, kurang lebih 15 menit kita akan istirahat. Kemudian kita akan beranjak kepada sesi yang kedua yang diisi oleh Al-Ustaz Syama Akhri Hati Daud Ta'ala dari Malang, yang dengan membawa tema menyatukan umat di bawah naungan akidah yang benar. Kemudian juga kita akan mengumumkan bahwa di Masjid Al-Aqsa ini